semuanya cepat berlalu saat aku melangkah maju. Seakan takut menghantui pikiranku sendiri. Tiba-tiba semua jadi berbeda. Ku merasa sangat percaya. Aku tak akan kembali dan berhenti di sini. Sadar